علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين اللهم آمين. Silakan antum buka halaman 21 insyaallah. Halaman 21. Insyaallah hari ini kita akan menghabiskan sampai halaman 24 mudah-mudahan. Jadi nanti pelajaran terakhir yang ketiga itu setengahnya untuk tafsir, setengahnya insyaallah untuk bulughul maram. Nomor halaman 21 hadis ke-77. Jadi untuk yang baru antum harus tahu juga Faiz dan juga Shafi. Ini kita sudah mencapai hadis 77. Ini kan yang training weekend yang kedua, semester 2. Sebelumnya semester 1 udah sebenarnya. Jadi ini berlanjut terus dan seterusnya nanti ya. Semester depan diteruskan. Dan kalau misalnya belum sampai habis semester, kita sudah sampai hadis ke-107 akhirnya itu, insyaallah kita terusin lagi nanti. Kita bikin modul lagi yang baru. Seperti itu. Dan itu juga terjadi untuk weekdays dan seterusnya. Seperti kajian Riyadhus Shalihin misalnya. Itu terus nanti, hadisnya terus. Ishtirat taharah limasil Quran. Ishtirat artinya adalah pensyaratan. Kalau antum misalnya mengartikan atau menerjemahkan, anak kasih tahu ya, jangan menulis artinya secara lengkap dengan imbuhan dan sebagainya, tapi asal katanya aja. Misalnya ishtirat, boleh antum artikan syarat, walaupun nanti bisa terjadi kesalahan pemahaman sih. Toharoh, antum tulis suci. Limas, kan ini limas, untuk mas-mas, bukan limas, li mas kan. Di sini ada dua kata. Nah, agar tidak terjadi distorsi atau ketercampuran, nanti antum baca lams. Lams artinya juga menyentuh juga. Ada juga mas, masun artinya juga menyentuh. Nah, lam di sini huruf jar. Mas ya. Li. Gitu. Jadi kalau misalnya dua kata yang bersambung seperti ini, antum tulis gini, li artinya apa? Terus mas gitu. Ini artinya UTK. Nah. Singkat-singkat aja untuk penerjemahan. Jangan menerjemahkan kayak mau nulis buku dengan bahasa formal sekali. Pensyaratan suci, kesucian untuk apa? Mas menyentuh Al-Qur'an, maksudnya mushaf ya. Bisa juga Al-Qur'an di sini bermakna ayat Al-Qur'an. Karena sebagian ulama mengatakan jika ada ayat Al-Qur'an, orang yang tidak suci tidak boleh menyentuhnya, walaupun diantara kalimat-kalimat lain. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Baik, kita baca hadis ini. An Abdullah ibn Abi Bakr radhiyallahu rahimahullah anna fil kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassal qur'ana illa tahir, alla yamassal qur'ana illa tahir. Rawahu Malik mursala wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Kita dari awal, dari Abdullah bin Abi Bakar Abdullah bin Abi Bakar di sini siapa? Sahabat atau tabi'i atau tabi'i atau tabi'i? Tabi'i. Bukan sahabat. Bahwasanya anna fil kitabi, bahwasanya dalam kitab atau catatan alladhi katabahu, yang beliau tulis, yaitu Rasulullah tulis ya. Bahwasanya di kitab yang Rasulullah tulis padanya, li Amr bin Hazm, untuk Amr bin Hazm, ada apa tulisannya? Alla yamassal Qur'ana illa tahir, agar dia tidak menyentuh, atau agar tidak ada orang yang menyentuh Al-Quran illa, kecuali dalam kondisi suci. Tahir di sini kondisi suci, berarti kondisi yang mana dia dibolehkan sholat dengannya. Karena asalnya manusia suci semuanya. Kita di sini suci semuanya, alhamdulillah. Walaupun mungkin kita belum wudu misalnya, belum mandi junub, aslinya manusia itu suci. Orang kafir pun suci kan? Suci aslinya. Yang najis itu apanya? Akidahnya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita pahami bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, bahwasanya orang suci, kita semua orang suci, berarti di sini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah wudu atau enggak, bahkan orang muslim yang kafir. Tapi yang dimaksud dengan tahir di sini adalah orang yang telah atau dalam kondisi suci setelah berwudu dari hadas kecil ataupun mandi dari hadas besar. Gitu maksudnya. Rawahu Malik, diriwayatkan oleh Malik secara mursal dan disambungkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dan hadis tersebut adalah hadis ma'lul. Ma'lul, arti ma'lul cacat. Kita lihat dari perawinya. Rawahu Malik. Malik meriwayatkan dalam kitab beliau, kitab hadis fikih beliau, yaitu Al-Muwatta namanya, secara mursal. Arti dari mursal secara bahasa itu artinya mengirim. Arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun. Nah, mursal artinya adalah apa yang diriwayatkan oleh tabi'i tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arti mursal. Berarti tabi'i meriwayatkan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meriwayatkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan tabi'i itu belum pernah bertemu Nabi kan. Berarti di sini ada keterputusan sanad antara tabi'i, sahabat dan Nabi. Sedangkan sahabat di sini tidak ada. Berarti tabi'i langsung ke Nabi, sedangkan mereka tidak pernah bertemu. Nah, di sini mursal terjadi adanya pengiriman yang melewati satu fase atau satu tahap sanad. Dan ini enggak bisa dihukumi oleh para ahli hadis sebagai hadis yang dhaif. Kemudian disebut di sini wawasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban mausulkan. Wasalatu artinya apa? Sampai kan? Kalau mursal berarti ada inqita', ada keterputusan. Nah, ketika Malik radhiyallahu anhu, Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki, itu meriwayatkan secara mursal, Imam Nasa'i dan yang setelahnya juga Ibnu Hibban kemudian meriwayatkan secara tidak mursal, melainkan terhubungkan. Dari jalur Imam Nasa'i, dari jalur Imam Nasa'i meriwayatkan dari jalur Nasa'i, Al-Hakim bin Musa, kemudian Yahya bin Hamzah, kemudian Sulaiman bin Dawud, kemudian Az-Zuhri, kemudian Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan kakeknya tersebut adalah sahabat. Siapa kakeknya? Kakeknya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm adalah Amr bin Hazm. Amr bin Hazm adalah sahabat Nabi yang tadi yang dituliskan. Nah, dalam riwayat An-Nasa'i, Amr bin Hazm tersebut meriwayatkan bahwasanya dirinya telah menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isinya Allah yamassal qur'ana illa tahirun. Berarti di sini Amr bin Hazm sahabat ini meriwayatkan. Berarti mausul enggak? Mausul. Bukan mursal. Karena Amr bin Hazm sahabat. Dan sebelum Amr bin Hazm, beliau meriwayatkan kepada anaknya siapa? Muhammad bin Amr. Dan Muhammad bin Amr kemudian ke anaknya lagi. Pokoknya secara zahir hadis ini tersambung mausul. Kalau misalnya kita hukumi secara zahir, sahih. Begitu juga dengan Ibnu Hibban. Sehingga Syekh di sini, Syekh Abdullah bin Fauzan mengatakan, sanad hadis ini secara zahir itu selamat. Selamat dari apa? Dari illat atau illah, kecacatan. Rijalnya semuanya rijal sanad Nasa'i itu thiqat semuanya. Rijalnya berarti perawi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ini semuanya thiqat. Oh, thiqat berarti apa? Sahih. Barang siapa yang melihat zahirnya ini saja, itu akan menghakimi apa? Oh, hadis ini sahih. Melihat zahirnya saja. Zahir dari rantai sanadnya aja. Seperti Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Nah. Oke. Okay. Secara zahir ya. Kita lihat secara zahir perawi-perawinya. Tetapi hadis ini ternyata memiliki kecacatan sebagaimana disebutkan wa huwa ma'dul. Dan hadis ini mempunyai cacat. Cacat itu kan illah, itu ada yang illah zahirah, ada yang illah khafiyah. Illah zahirah itu yang zahir, kelihatan jelas. Seperti mursal. Hadis mursal yang tabi'i meriwayatkan pada Nabi itu ada yang illahnya kan. Zahir, kelihatan. Sahabat tidak meriwayatkan, berarti keputus. Oh, jelas kelihatannya ya kan. Nah, ada illah yang khafiyah, yang tersembunyi. Nah, ini yang susah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga membaca itu. Ternyata ada illahnya, ada kesalahan ini. Wa huwa ma'lul, dan hadis itu ma'lul, berillah. Ma'lul itu salah satu istilah dalam ilmu hadis. Sinonimnya juga ada, sebagian mengatakan ma'lul, sebagian mengatakan mu'allal. Dua-duanya sama-sama benar. Rijalnya itu thiqah dari Nasa'i kemudian menuju ke Al-Hakim bin Musa dan seterusnya. Namun ternyata ada illahnya, ada cacatnya. Cacatnya yang disebut illah khafiyah qadihah. Illah cacat yang khafiyah, tersembunyi namun qadihah. Qadihah itu berefek. Berefek terhadap kualitas sanad hadis. Jadi kadang ada illah yang tidak berefek. Ada illah yang berefek. Wahia, dan illah tersebut bahwasanya Imam Nasa'i kan meriwayatkan dari Al-Hakam bin Musa atasnya. Ya kan? Nah, Al-Hakam bin Musa ini salah meriwayatkan salah satu perawi hadisnya. Kan ada Nasa'i, digambarkan ini Nasa'i. Ini Nasa'i. Nasa'i meriwayatkan dari Al-Hakam bin Musa. Kemudian Al-Hakam bin Musa meriwayatkan dari Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Dawud. Nah, Sulaiman bin Dawud di sini yang salah dia ceritakan. Yahya atau Al-Hakam bin Musa di sini syekhnya Abu Daud atau An-Nasa'i, An-Nasa'i. Beliau mengatakan Sulaiman bin Dawud yang sebenarnya adalah Sulaiman bin Arqam. Yang lebih sahih, yang atau yang sahih adalah Sulaiman bin Arqam. Beda dua orang ini. Sulaiman bin Dawud itu Al-Khawlani dan dia Thiqah. Ya benar, secara zahir Thiqah. Tapi ternyata bukan Sulaiman bin Dawud. Karena kemungkinan Sulaiman bin Dawud tidak bertemu dengan ini yang di atasnya dan juga tidak pernah meriwayatkan kepada yang bawahnya mungkin. Jadi ada keterputusan kemungkinan. Dan yang benar adalah Sulaiman bin Aqqam. Bertemu dengan ini dan juga meriwayatkan untuk ini yang bawahnya. Dan Sulaiman bin Aqqam itu matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Nah kan? Ketahuan kan teridentifikasi siapa ini dia sebenarnya. Kalau lihat dari zahirnya, thread kita hukumi satu persatu. Oh, ini hadisnya benar. Sahih, rijalnya sahih. Kita lihat di kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, semuanya benar. Atau thiqah semua. Dan thiqah itu berarti derajatnya paling tinggi kan? Berarti sahih. Nah, ternyata setelah diteliti, oh ternyata Sulaiman bin Daud di sini ada kesalahan. Karena mungkin di sini mungkin para ulama mengatakan beliau tidak pernah bertemu dengan yang diriwayatkan dengannya atau apa, ada kesalahan lain. Akhirnya setelah dicari-cari ternyata yang benar adalah Sulaiman bin Aqqam, dan Sulaiman bin Aqqam itu cacat, matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah berarti hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif meskipun Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan Imam Ibnu Adi mensahihkan hadis ini. Tapi yang lebih sahih atau yang sahih adalah hadis ini dhaif. Faedah dari hadis ini apa? Kita baca. Al hadis dalilun ala tahrimi masil mushafi illa ala taharatin. Hadis ini menunjukkan apa? Haramnya ala tahrimi, atas pengharaman masil mushaf, menyentuh al mushaf illa ala taharah, kecuali dalam kondisi suci. Ingat tadi kan, dalam kondisi suci di sini suci secara syar'i, bukan suci secara tabiat asli manusia. Nah, suci secara syar'i berarti terbebas dari kedua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk juga kalau misalnya habis tidur pulas, habis tidur malam ataupun siang, otomatis itu batal wudunya. Ya kan? Nah, setelah bangun tidur apa boleh dia menyentuh Al-Qur'an? Jika kita menghukumi sesuai dengan hadis ini, tidak boleh. Karena tidur yang memang tidur yang amik atau nyenyak, lelap, itu membatalkan wudu. Nah jadi haramnya menyentuh mushaf dalam kondisi tidak suci secara syar'i, jumhur mengatakan wa hadza qaulul jumhur min ahli al-ilm, dan ini adalah perkataan jumhur ulama atau jumhur dari ahli al-ilm, dari ulama, min as-sahabah wa tabi'in. Berarti perkataan ini juga termasuk perkataan sebagian sahabat dan juga sebagian tabi'in. Wa minhum al-a'immah al-bar'arba'ah. Di antara imam yang empat siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya mereka semua secara individual ya, secara mazhab. Bukan secara mazhab semua ulamanya. Mengatakan bahwasanya masul Quran syaratnya adalah suci. Kuat sekali kan? Sebagian sahabat, sebagian tabi'in, kemudian empat imam mazhab. Ini kuat sekali. Tapi kalau misal berdalil dengan hadis di atas, itu tidak bisa dikuatkan dengannya, karena hadis tersebut adalah cacat, dhaif. Nah, sekarang yang hadis tersebut sudah paham, kita berlanjut ke hadis berikutnya, nomor 78. Adzikru la yushtaratu lahul wudu'u. Zikir tidak disyariat, tidak disyaratkan untuknya wudu. Zikir tidak disyaratkan untuknya wudu. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ini sudah pasti hadis sahih kan? Imam Muslim yang meriwayatkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru, berzikir Allah, mengingat Allah. Sekarang pembahasan tentang lafal di sini ada kana. Kita lihat ada kana dan ada yadhkuru. Kana dan yadhkuru. Kalau kana bertemu dengan fi'il mudhari setelahnya, itu biasanya menceritakan tentang sesuatu atau suatu perbuatan yang sering dilakukan pada masa lalu. Ya, kana bertemu dengan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari kalau misalnya antum belajar bahasa Arab insyaallah nanti. Oh, sekarang hari Sabtu ya. Enggak ada pelajaran bahasa Arab. Ini fi'il mudhari. Ini fi'il madhi aslinya. Kalau kana bertemu dengan yadhkuru, itu menghikayatkan suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh pelakunya. Nah, itu secara mayoritas kayak gitu maksudnya. Nah, di sini karena Rasulullah SAW yadhkuru, berarti Rasulullah itu SAW sering berzikir kepada Allah. Fi ala kulli ahyanihi, pada setiap keadaan. Ahyan jamak dari kata hin, artinya kondisi, situasi. Pada setiap kondisi, situasi. Diriwayatkan oleh Muslim dan ya Al-Bukhari secara mu'allaq. Al-laqahu artinya telah menggantung. Al-Bukhari telah menggantung. Maksudnya dalam Sahih Bukhari itu ada beberapa riwayat dari Al-Bukhari, namun tidak ditaburkan sanadnya, melainkan langsung matannya, atau langsung qaulan Nabi SAW, atau langsung perkataan Aisyah atau yang lainnya. Tapi ketika diteliti, ternyata hadis-hadis mu'allaq tersebut pun adalah hadis sahih, namun hadis-hadis yang tidak termasuk dalam kriteria Al-Bukhari. Karena kriteria Al-Bukhari beda dengan kriteria Muslim. Oke, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Faedah hadis ini adalah yang pertama, al-haditsu dalilun. Hadis ini menjadi dalil atau menunjukkan ala anna, bahwasanya zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la tushtaratu lahu at-thahara, tidak disyaratkan baginya wudu. Nah, ini ingat. Zikir asalnya tidak disyaratkan padanya apa? Wudu. Bal yajuzu. Bal di sini artinya bahkan. Bahkan boleh ya. Jaza yajuzu. Bahkan boleh. Zikrullah taala, zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, ala kulli halin minal ahwal, pada kulli setiap halin, keadaan minal ahwal, dari keadaan-keadaan. Nah, paham kan? Berarti umum yang namanya zikir itu asalnya tidak memerlukan kesucian secara hissi, kesucian secara syariat dan suci rehadat ya. Namun coba kita pahami zikir itu apa. Secara bahasa awalnya zikir itu apa? Mengingat. Mengingat dari apa? Mengingat itu apa sih? Pikiran kan? Nah, karena zikir kan ada yang zikir qalb, ada yang zikir lisan, ada yang zikir jawarih kan? Ada zikir hati, zikir lisan, dan zikir anggota tubuh. Benar kan? Kalau misalnya antum zikir hati, itu tawakal. dan sebagainya. Itu semua zikir karena mengingat Allah. Antum mengingat Allah, mentadaburi sendiri ayat Allah. Itu zikir dengan hati. Apakah diwajibkan harus suci dulu? Wudu dulu gitu? Enggak bisa, enggak bisa. Nah, bahkan ketika antum bermimpi pun antum bisa berzikir. Ya kan? Misalnya antum digoda sama syaitan dan sebagainya. Antum langsung di dalam mimpi itu bertawud dan sebagainya. Itu zikir. Tapi bukan dengan lisan dia, dengan pikiran ya. Kecuali kalau memang lisannya kemudian ikut. Tapi yang dicatat adalah pikirannya. Karena lisannya ketika itu dia tidak sengaja untuk melakukannya. Kemudian zikir dengan lisan. Nah, zikir dengan lisan lah yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini sebenarnya zikir dengan lisan. Jadi Ibnu Hajar memasukkan hadis ini untuk memaksudkan zikir lisan itu tidak disyaratkan baginya wudu. Nah, seperti subhanallah bihamdih, semua zikir. Zikir dengan lisan termasuk dalamnya wirid doa, selawat, kemudian baca Al-Qur'an. Nah, ada juga zikir dengan jawari, dengan anggota tubuh. Segala amalan antum anggota tubuh yang dinaikkan ibadah sebenarnya itu adalah zikir sebenarnya. Namun itu bukan termasuk zikir yang dimaksud di sini. Kalau dimaksudkan gitu susah nantinya. Kemudian al-fawaid yang kedua, laisa hadzal hadits, laisa hadzal haditsu ala umumihi. Hadits ini tidak berdasarkan keumumannya saja untuk dipahami. Karena umumnya di semua keadaan secara mutlak tidak ada lagi kecualian. Nah, tapi khusiso melainkan, bal di sini artinya apa? Melainkan. Dikhususkan, khusiso minhu ma yali, dikhususkan darinya sebagai berikut. Khususnya baginya sebagai berikut. Yang pertama apa? Tilawatul Quran hala al-janabah. Tilawatul Quran hala al-janabah. Baca Al-Quran ketika junub ya. Nah, maksudnya baca Al-Quran di sini ketika bermaksud memang membaca Al-Quran, bukan untuk zikir semata. Kan kadang ada zikir yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tarabbi israh li sadri wa yassir li amri. Itu ayat Al-Quran, doa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi doa tersebut jika tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Quran, maka dia termasuk zikir secara umum atau doa secara umum, sehingga tidak mengharuskan suci dulu. Ya kan? Dan juga untuk orang yang junub tidak masalah berdoa dengan ayat-ayat itu karena doa. Adapun pelarangan orang junub untuk bertilawah adalah hadis Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan pada kami Al-Qur'an selama beliau tidak dalam keadaan junub. Nah, sebagian ulama memahami bahwasanya keadaan junub atau Rasulullah yang tidak pernah membaca Al-Quran selagi junub ini mengindikasikan bahwasanya tidak bolehnya membaca Al-Quran ketika junub. Ingat junub ya, bukan haid. Itu yang pertama. Yang kedua, adzikru halal bauli wal ghaiti wal jima'. Zikir, maksudnya zikir di sini umum, subhanallah atau selawat. Halal bauli ketika kencing, wal ghaiti ketika buang air besar, membuang tinja, wal jima', dan ketika berhubungan intim dengan pasanganmu. Makanya doa sebelum berhubungan itu doa sebelumnya, bukan doa ketikanya. Ya. Begitu juga dengan doa masuk WC itu sebenarnya sebelum masuk WC. Ya. dan tidak perlu dengan nawa itu. Saya berniat kencing menghadap ke lawan dari barat misalnya atau gimana. Tidak perlu. Wahada dan ini in humila az-zikru fil hadithi ala zikri bil lisan. Dan ini jika humila dibawa. Humila itu artinya dibawa kan? Dibawa. Atau di sini maksudnya bisa kita katakan humila di sini difahami maksudnya az-zikru zikir fil hadis di hadis tersebut ala pada az-zikr bil lisan, zikir dengan lisan. Maksudnya pengkhususan ini terjadi jika makna zikir dalam hadis ini dipahami dengan zikir dengan lisan, bukan zikir dengan hati. Karena kita diwajibkan zikir dengan hati di setiap kondisi, ya kan? Baik itu di apapun, keadaan apapun, siapapun, kaum muslimin, kalau orang kafir nggak bisa mereka gitu. Nomor tiga, yan bagi liman sulima alaihi fi hali qada'il hajati alla yarudda salam. Yan bagi layak, pantas, cocok, selayaknya liman bagi siapa yang sulima alaihi disalamkan padanya. Maksudnya ketika ada di dalam WC, ketika kita sedang menunaikan hajat, kemudian ada yang salam di dalam. Tok tok tok, assalamualaikum. Begitu, ha? Assalamualaikum. Ketika hal qada al-hajat, al-hajat. Ketika dalam kondisi menunaikan hajat. Maksud dari qada al-hajat di sini bukan kondangan, bukan apa? Bukan hajatan kayak gitu. Atau takziah, bukan. Tetapi buang hajat. Hajat, bukan juga sih, buang hajat itu istilahnya salah. Kencing dan begitu. Allah yarudda salam, tidak, agar tidak menjawab salam. Bal yantazir, melainkan, bal di sini artinya apa? Melainkan yantazir, intazoro yantaziru, menunggu hatta hingga yaqdiya, menunaikan atau menyelesaikan hajatnya. Maksudnya keluar dari kamar mandinya, beres semuanya. Summa, kemudian idza aroda, jika ia ingin arod, apa artinya? Menjawab, membalas. Fal afdol, maka yang lebih utama ayuakhirahu, apa namanya, mengakhirkan hatta hingga yatotohar, hingga dia bersuci. Namun sebenarnya menjawab salam aslinya di dalam kamar mandi itu diperbolehkan, tapi makruh sebenarnya. Makruh untuk menjawab salam. Makanya di sini disebut yan bagi, layak, cocok. Di sini Syekh tidak berani mengharamkan, tidak berani beliau mengharamkan. Tetapi di sini isyaratnya adalah bahwasanya menjawab salam ketika dalamnya tidak disukai atau makruh. Makruh dalam artian tidak sampai ke derajat haram. Karena makruh sebagian salaf, makruh itu sebenarnya untuk haram. Istilah makruh itu untuk haram dalam beberapa kalimat atau beberapa konteks kalimat. Itu bagi kaum salaf sebagiannya. Baik, kemudian khuruj ad-dam, keluarnya darah. Min ghairi as-sabilaini la yanqudu al-wudu. Keluarnya darah, ya, khuruj, keluar darah, dam. Min ghairi, dari selain, sabilaini, dua jalur, dua jalan, berarti kemaluan depan dan kemaluan belakang. La yanqudu al-wudu, tidak membatalkan atau merusak wudu. Kalau antum sabilain di sini, ini adalah lafaz yang mujmal. Lafaz yang mujmal artinya lafaz yang global dan tidak jelas maksudnya kemana, sehingga harus ditafsirkan ya. Itu dalam usul fikih kan ada yang namanya mujmal, ada yang namanya mubayyan atau mufassar. Mufassar ditafsirkan. Nah, kalau sabilain secara bahasa dua jalur, dua jalan. Diartikannya apa ini? Enggak jelas. Jalan apa ini? Sehingga harus ditafsirkan. Nah, tafsirannya ini maknanya pemahaman dekat atau mana jauh. Harus ada dalil dari nafsiran tersebut. Sabilain dua jalur. Maka mana yang lebih dekat kepada permasalahan ini adalah dua kemaluan. Dan mana dua kemaluan di sini bukan hanya kemaluan depan, satu laki-laki, satu perempuan, bukan dua, tapi dalam satu manusia memiliki dua kemaluan, yaitu kemaluan depan dan belakang. Puncaknya aurat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla. Ihtajama. Apa arti ihtajama? Berbekam. Di sini beliau yang membekamkan atau beliau yang berbekam? Beliau yang berbekam. Namun setelah berbekam salat. Walam yatawaddo, tambahan keterangan, dan beliau belum berwudu. Di takhrij atau diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanadnya walayyanahu. Layyana itu artinya layyin, itu gemulai artinya. Layyin itu lembut. Nah, dan beliau melembutkan hadis ini atau sanadnya yang dilembutkan. Faedahnya hadis ini menunjukkan ala annal hijama la tanqudul wudu, bahwasanya hijama itu tidak membatalkan wudu. Sekarang hadis lain. Hadis lain itu kenapa disebut lain? Karena ada perawinya yang juga disifati lain. Kita tahu ada jarah, ada ta'dil kan? Ta'dil itu kalau misalnya ada pujian atau rekomendasi sehingga perawinya bisa diterima riwayatnya. Adapun jarah itu lawan dari rekomendasi. Apa namanya? Penurunan derajat perawi. Sehingga perawi tersebut mungkin harus diwaspadai riwayatnya, atau tidak diterima sama sekali, atau diterima di kondisi-kondisi tertentu. Nah, lain kita lihat tadi artinya apa? Gemulai, lemah, lembut ya. Lain itu seorang perawi yang lain, itu adalah perawi yang telah dijarah oleh ulama jarh wa ta'dil. Namun jarahnya tersebut tidak sampai kepada pengharusan menolak semua hadis riwayatnya. Jadi ada perawi-perawi yang memang dijarah, namun jarah tersebut tidak melazimkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia ini ditinggalkan secara mutlak. Enggak. Ada kondisi tertentu yang boleh kita ambil hadis atau riwayat darinya. Dan juga jarah untuk lain itu tidak mengartikan bahwasanya orang ini tidak adil atau tidak mempunyai adalah. Tidak. Jadi lain itu seolah ada manzilah antara adalah dan ada manzilah antara tidak adalah. Ada manzilah antara makbul dan tidak makbul. Begitu ya. Berarti hadisnya yang dari perawi ini tidak serta-merta kita tolak begitu saja. Dan ini ada ruput nih ya, yang mengatakan seperti itu, maksudnya yang melainkan hadis ini. Dan ini istilah dari Imam Ad-Daruqutni sendiri. Maksudnya istilah yang dipakai oleh Ad-Daruqutni untuk hadis ini. Dan beliau katakan bahwasanya jika aku mengatakan seseorang atau hadis tersebut lain, bukan berarti aku mengatakan bahwasanya orang ini safit, yaitu terjatuh, jatuh begitu saja sehingga haditsnya ditinggalkan, tidak. Dan juga tetapi saya cuma dengan ibarat atau dengan ungkapan layyin terhadap perawi ini, saya cuma menjarahnya dengan sesuatu yang tidak menyebabkan keadilannya itu hilang begitu saja, melainkan dia masih disifati adil, namun derajatnya agak diturunkan. Karena kan ada yang adalahnya itu ada yang standar, ada yang memang adalahnya itu semua ulama bersepakat tentangnya, begitu. Bagaimanapun, hadis ini tetap dikatakan dhaif jiddan oleh sebagian ulama. Di antaranya Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi itu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Abdul Hadi. Beliau berkata bahwasanya hadis Anas ini tidak maksudnya hadis Anas ini tidak sabit, tidak bisa dipercaya, tidak makbul. Kenapa? Karena di dalamnya ada perawi bernama Sulaiman bin Daud. Sama namanya kan? Amin tadi Sulaiman bin Daud Al-Khawlani ya tadi, yang hadis sebelumnya. Kalau yang Sulaiman bin Daud yang sebelumnya tadi kita bahas, yang diriwayat An-Nasa'i itu, yang seharusnya Sulaiman bin Arqam, Sulaiman bin Daud yang sebelumnya itu tiqot. Nah sekarang Sulaiman bin Daud yang ini itu enggak tiqot, tapi rojulun majhul. Majhul berarti apa? Tidak diketahui dia bergurau sama siapa dan siapa muridnya. Tapi mungkin diketahui di mana dia berada, berasal, bisa. Bisa kayak gitu. Jadi majhul, tidak diketahui siapa gurunya atau siapa muridnya, itu majhul. Nah, periwayatan dari perawi yang majhul itu berefek pada hadisnya. Hadisnya menjadi hadis yang tidak bisa dipercaya begitu saja, karena salah satu periwayatnya, perawinya majhul. Beda, majhul itu berarti ada namanya, namun tidak diketahui. Info tentangnya itu tidak begitu lengkap sehingga kurang bisa dipercaya. Beda dengan mubham. Mubham ada majhul. Kalau majhul itu ada orangnya namanya. Ini perbedaannya. Ada orangnya namanya tapi tidak diketahui banyak info tentangnya. Adapun yang mubham itu orangnya enggak ada dinamakan, tapi dinamakan dari seseorang. Dari seorang syekh. Itu mubham. Enggak ada namanya, tapi bersifat seorang syekh. Dari seseorang menceritakan kepadaku. Itu mubham. Mubham artinya dia enggak jelas siapa namanya. Oke, jadi Sulaiman bin Daud yang diriwayat Daruqutni ini itu majhul. Kemudian ditambah lagi, ada salah satu perawinya bernama Shalih bin Muqatil. Nah, Shalih bin Muqatil ini juga dhaif, tidak kuat. Ini banyak sekali berarti. Udah, enggak bisa dijadikan sandaran hukum. Dan ini hanya diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Jadi tadi yang tentang Sulaiman bin Daud dan Shalih itu juga Ad-Darqutni yang menjarah. Jadi di sini Ad-Darqutni meriwayatkan sendiri kemudian menjarah sendiri. Ya. Nah, yang hadis ini berarti dhaif jiddan, dhaif. Namun apakah kalau misalnya hadis ini dhaif berarti kita harus menghukumi yang berlawanan dengannya? Nah, yang harus dipahami juga. Ini kan nih ceritanya Nabi SAW berbekam. Kemudian dia sholat tanpa berwudu, ya kan? Berarti pemahamannya gini. Berbekam tidak membatalkan wudu. Tapi hadis itu dhaif. Oh berarti kita harus melawan hadis dhaif. Berarti kita menganggap bahwasanya berbekam membatalkan wudu. Ini pemikiran yang benar atau salah? Salah. Ngerti kan atau? Atau nggak ngerti? Salah. Tapi kan kita melawan hadis dhaif. Belum tentu kan? Jadi hadis dhaif itu terkadang memang benar maknanya dan kadang sesuai dengan asal kaidah syariat. Seperti ini. Jadi yang sahih berbekam itu walaupun keluar darahnya itu tetap tidak membatalkan wudu. Coba antum ingat yang sebelumnya. Hadis-hadis sebelumnya bahwasanya keluar apa? Mimisah. Itu hadis dhaif kan? Nah, keluar mimisan itu membatalkan wudu apa enggak aslinya? Tidak membatalkan wudu. Tapi walaupun sebagian ulama mengatakan batalkan wudu, tapi kalau anak pribadi atau antum memilih bahwasanya mimisan tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena darah mimisan dan darah-darah lainnya itu tidak keluar dari mana? Dua jalur kemaluan. Nah. Oke. Jadi apa yang keluar dari kemaluan, dua jalur kemaluan itu pada asalnya apa namanya? Membatalkan wudu. Kenapa? Karena dimutlakan semua itu najis. Ya. Yang keluar dari tubuh secara najis atau yang keluar dari kenajisan dalam tubuh maka itu membatalkan wudu. Oke. Paham sekarang? Alhamdulillah. Karena apa? Karena asalnya kita suci ya, kemudian dibekam, keluar darahnya. Nah, darah tersebut tidak kita sifati najis, walaupun itu darah kotor. Tidak kita sifati najis, walaupun sebagian orang mengatakan najis. Namun yang lebih sahih adalah tidak najis, darah manusia. Begitu. Paham? Kecuali jika darah tersebut keluar dari salah satu kedua kemaluan. Baik darah haid, darah istihadhah atau darah penyakit kemudian keluar dari maaf dari dubur itu termasuk najis. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Ma jaa fi anna nauma madhinnatu naqdil wudu. Ma jaa, apa yang datang dari hadis, maksudnya apa yang datang dari hadis? Perihal, fi di sini artinya perihal. Perihal bahwasanya naum. Naum artinya adalah turu. Madhinnatun. Dhon itu apa? Dhon. Persangkaan kan? Dhon. Persangkaan. Bisa aja di sini indikasi kuat. Atau bisa juga kita artikan langsung aja penyebab. Nah, bisa kan? Penyebab tapi secara zoni. Penyebab naqd, rusaknya al-wudu. Naqd itu kan secara bahasa artinya fasad atau ifsad. Maaf, ifsad merusakkan. Rusaknya wudu, kerusakan wudu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-'aynu wika'us sahm. Al-'ain apa artinya? Mata. Wika itu seperti tali pengikat. Al-'aynu wika'us sahm. Mata adalah pengikat dubur. Sah itu dubur sini. Ya, sah di sini artinya adalah dubur. Atau maaf, lebih tepatnya halaqah atau dubur. Halaqah itu kan bundaran, itu lubang dubur. Jadi mata adalah tali pengikat itu. Faidha namatil ainan istaqlaqal wika'u. Fa di sini kita artikan sehingga ya. Sehingga idza jika, sehingga jika namatil ainan kedua mata tertidur, maka apa yang terjadi setelahnya? Istaqlaqal wika. Terlepas. Terlepaslah tali pengikat dubur tersebut. Dipahami gimana kalau dipahami? Maka otomatis duburnya jadi bebas. Bebas. Ha. XL bebas. Jadi enggak ada roaming-roaming, bebas. Wow. Mau gimana aja enggak sadar terserah keluar kan? Coba untuk pahami gimana maksudnya. Berarti kalau orang tertidur batal. Ya kenapa batal? Karena kemungkinan sekali akan buang angin. Nah, karena kemungkinan berarti sifatnya dzanni. Oleh karena itu judulnya apa? Maja'a fi anna an-nawma madhinnatu naqdhil. Bahwa saya tidur itu berpotensi naqd al-wudu. Merusak wudu. Nah, potensi di sini kan yang namanya potensi kan ada kemungkinan enggak kan? Ya antum juga kalau tidur ada kemungkinan juga antum enggak batal sebenarnya. Nah, tapi karena potensinya kuat dan antum kita enggak tahu masing-masing, maka dihukumi apa? Membatalkan wudu. Gitu. Karena kadang syariat Islam menghukumi sesuatu itu dengan sebab yang digeneralisir, yang mana sebab tersebut belum tentu terjadi, tapi sering terjadi. Berarti digeneralisir, maka jadilah suatu penghukuman melalui sebab tersebut. Nah itu udah kita bahas sebelumnya. Waktu sholat Jumat terus tidur-tidur. Sikat aja. Nanti itu sebenarnya udah nanti lah. Nanti pas saya tanya jawab, insyaallah saya jawab. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Tabrani dan juga Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi Ahmad dalam apa? Musnad. Kalau Tabrani memiliki 3 Al-Mu'jam Al-Kabir. Saya enggak tahu itu berapa puluh hadis, berapa puluh ribu hadis. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Wasit ada dia beliau punya Al-Mu'jam Al-Asghar maksudnya. Al-Mu'jam Al-Asghir atau Al-Asghar. 3 kitab itu kitab riwayat hadis. Kayak Imam An-Nasa'i kan punya As-Sunan Al-Kubra, ada As-Sunan As-Sughra. As-Sunan As-Sughra namanya Al-Mujtaba. Jadi sebagian imam hadis itu mereka memiliki lebih dari satu kitab hadis. Maksudnya satu kitab takhrij hadis. Takhrij yang saya maksud periwayatan hadis dengan sanadnya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seperti Sahih Bukhari. Seperti Imam Bukhari rahimahullah. Al-Adab al-Mufrad punya juga dia. Juga ada kitab-kitab lainnya, kitab-kitab kecilnya dengan riwayatnya sanadnya. Kita lanjutkan. Wa Tabrani wa zada, dan Imam Tabrani menambahkan wa man nama fal yatawaddo, dan barang siapa yang tidur fal yatawaddo, mendaklah dia wudu. Perintah. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan ini, yang mana tambahannya? Tambahan kalimat wa man nama fal yatawaddo, itu ziyadahnya, tambahannya. Fi hadzal hadits, di hadits ini, inda Abi Dawud, bagi atau dalam riwayatnya Abi Dawud, min hadits Ali, dari hadits Ali. Berarti perawinya bukan Muawiyah, melainkan Ali. Itu versi Abi Dawud. Yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun yang versi Imam Ahmad At-Tabrani itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis Ali versi Abi Dawud, duna qawlihi, tanpa perkataan istatlaqal wika. Tanpa perkataan istatlaqal wika. Berarti dalam versi Abu Dawud dari Ali riwayatnya, al-ainu wika'us sahi, wa man nama fa idza namat, atau wa man nama atau tanpa waw, man nama fal yatawaddo, itu riwayat Abu Dawud. Mata adalah tali pengikat dubur, barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu, itu riwayat Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Wa fi kilal isnadaini dhu'f, dan dalam kedua sanad hadis tersebut ada kelemahan. banyak sekali hadis kelemahan. Dan kelemahan hadis ini, hadis keduanya itu disebabkan tadlis. Ada istilah baru lagi, tadlis. Dan juga inqita'. Inqita', terputus. Itu insya Allah kapan-kapan kita ini, karena habis waktu kita untuk hal-hal seperti ini kalau misalnya ini. Al-ain. Al-ain bukan penyakit ain. Al-ain berarti mata kan, kedua mata. Faidahnya, al-hadithani, kedua hadith ini yadullani, menunjukkan bahwasanya tidur laisa naqidhon binafsihi, ya. Bahwasanya tidur itu bukan pembatal wudu sendiri dengan sendirinya, bukan tidurnya. Tapi apa? Wa innama huwa, melainkan penyebab atau pembatal wudunya itu adalah madhinnatun. Nah, ini madhinnatun linnaqd. Pembatalnya apa? Ketersangkaan atau potensi besar untuk membatalkan wudunya. Berarti bukan karena naum sebenarnya, tapi karena potensi untuk batal itu, sehingga digeneralisir atau dilangsungkan hukumnya kepada tidur. Ada pertanyaan antum? Sebentar, ini kita teruskan lanjut hadis berikutnya. Habis itu insya Allah saya jawab. Maja'a, hadis berikutnya. Maja'a fi anna naumal muttaji'i yanqudul wudu. Apa yang datang dari hadis fi perihal anna, bahwasanya naumal muttaji'i, tidurnya orang yang berbaring. Muttaji' itu berbaring, ya. Dan berbaring di sini muttaji' sebenarnya seperti ini, celentang kalau kita, ya. Bisa juga muttaji' dikatakan muttaji' orang yang tidur menyamping. Jadi digeneralisir. Di sini muttaji' aja disebut. Yan qudul wudu. Membatalkan wudu. Di sini yang qud, yang mana yang qud? Dia membatalkan apa? Naum di sini. Wali Abi Dawud aidan, dan juga dari riwayat Abu Dawud juga. An Ibn Abbas marfu'an, dari Abdullah bin Abbas secara marfu'. Apa maksudnya secara marfu'? Bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal wudu, innamal wudu'u 'ala man nama muttaji'a. Sesungguhnya wudu itu alaman, maksudnya ada di sini atas. Maksudnya adalah wajib atas, ya. Ingat, ala di sini maksudnya wajib atas. Sesungguhnya wudu wajib atas man nama muttaji'a. Wajib atas siapapun yang tidur secara berbaring. Berarti kalau tidur secara berbaring, baik itu samping kiri, samping kanan atau samping kiri, atau celentang, yang penting duduknya tidak, tidurnya tidak duduk seperti ini, itu berarti dia wajib atasnya wudu setelah bangun, setelah tidur, setelah bangunnya. Wa fi isnadihi dhafun aidho. Nah, di sanadnya ada kelemahan juga. Kemudian dikatakan bahwasanya hampir sepakat para ulama ahli hadis untuk mendhaifkan hadis ini. Imam Nawawi mendhaifkan hadis ini, dan beliau menyebutkan bahwasanya ulama bersepakat, dan diantara ahli hadis mutaqaddimin yang mendhaifkan jelas-jelas hadis ini adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan bahkan Abu Dawud sendiri yang meriwayatkan beliau mendhaifkan hadisnya sendiri. Di sini sebenarnya contoh dari ahli hadis, terutama Abu Dawud di sini, bahwasanya ketika kita menyodorkan sebuah hadis yang kita ketahui dhaif, maka harus kita taruh setelahnya hadis ini dhaif. agar tidak dipersangkakan oleh orang-orang yang tidak tahu bahwasanya hadis ini memang dikatakan atau diucapkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun mana yang benar, tapi kita yang terpenting tidak boleh menisbatkan suatu perkataan yang bukan perkataan Nabi SAW. Baik. Imam Al-Haramain, siapa Imam Al-Haramain? Abu Ma'ali Abdul Malik Al-Juwayni Al-Ash'ari, wafat pada tahun 478. Imam besar mazhab Syafi'i untuk fikih, untuk akidah mazhab Ash'ari beliau. Tapi bertawad di akhir hayatnya alhamdulillah. Nah, Imam Al-Haramain mengatakan bahwasanya ahli hadis telah bersepakat dhaifnya hadis ini. Pak Imam Nawawi kan imam pada abad 7 Hijriah, sekitar 600-an, atau memang dia 600-an di masa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Al-Haramain itu 2 abad sebelumnya, ya. Beliau di abad kelima, wafat pada tahun 478. Gurunya Imam Al-Ghazali dia. Imam Al-Haramain sebenarnya bukan termasuk golongan ahli hadis, melainkan beliau ahli usul al-fiqh dan imam ahli fiqh mazhab Syafi'i terbesar. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ahli hadis yang sebelumnya, berarti para mutaqaddimin ahli hadis, telah bersepakat dhaifnya hadis ini. Hadis ini pahami gimana? Bahwasanya wudu itu wajib atas orang yang tidur celentang. Mazhab Syafi'i itu gimana? Bahwasanya orang yang tidur duduk itu tidak batal wudunya. Sekarang pahami kaitannya antara perkataan Imam Al-Haramain mendhaifkan hadis ini. Maksudnya mengatakan ahli hadis telah mendhaifkan hadis ini. Berarti beliau bermaksud menguatkan pendapat fikih Syafi'iyah bahwasanya apa? Tidur celentang itu membatalkan wudu. Tidur celentang membatalkan wudu. Bermaksud atau enggak beliau? Ada kaitannya enggak? Dipikir-pikir lagi. Hari ini doi. Bisa enggak? Belum nyambung. Pertanyaan gini. Kita ketika kita menetapkan suatu hukum. Misalnya saya menetapkan hukum tidur duduk itu tidak membatalkan wudu saya. Kemudian ada hadis bahwasanya barang siapa yang tidur celentang, berarti anda duduk, itu batal wudunya. Andai hadis itu sahih, otomatis ini hadis ini akan menguatkan pendapat saya. Karena mafhumnya di sini hanya sebatas tidur berbaring, berarti membatalkan wudu. Nasinya gitu. Tapi secara mafhum kalau nggak berbaring, berarti nggak masalah, ya kan? Nah, hadis ini bisa menguatkan pendapat saya. Tapi ternyata hadis ini dhaif, maka nggak bisa menguatkan pendapat saya sebenarnya, ya kan? Nah, di sini berarti yang sahih gimana, Mas? Keyakinan akidah antum sebelumnya gimana? Jadi kalau khusus untuk Jumatan, kalau tidur itu nggak. Khusus untuk apa? Jumatan. Jadi kalau ada waktu tertentu seperti Jumatan, maka tidur di sana tidak membatalkan wudu. Karena tidurnya duduk. Berarti bukan karena Jumatannya, karena tidurnya duduknya, ya kan? Karena kalau tidur duduk sekarang, saya tidur duduk sekarang, berarti batal wudunya, karena bukan Jumatan sekarang. Tidur duduk itu memang potensi untuk batalnya kurang. Kenapa? Karena tertutup dia. Hah? Ya kan? Karena tertutup. Duburnya tertutup. Tertahan maksudnya. Mau keluar misalnya tertahan. Beda dengan misalnya celentang atau apalagi miring atau apalagi jongkok tidurnya. Atau tidak diri misalnya. saking khusyuknya buang air kemudian tidur gitu. Nah, kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah ya, itu tidur duduk, baik yang senderan atau tidak, itu tidak mendatangkan wudhu sama sekali, secara mutlak. Itu mazhab Syafi'iyah. Nah, mazhab ini mendekati kebenaran. Namun tidak bisa dimutlakan begitu saja. Karena ada beberapa kondisi yang membuat pelakunya itu tidak mengetahui sama sekali dia batal atau tidak. Yaitu apa? Ketika tidurnya sudah nyenyak. Kalau tidurnya sudah nyenyak ya udah batal wudunya. Karena hilang kesadarannya. Nah, berarti tidur di ketika khutbah, ketika imam khutbah atau khatib khutbah itu tidak secara mutlak tidak batal begitu saja, Pak. Ya. Ada kondisi yang kita hukumi batal dan ada kondisi yang tidak kita hukumi batal. Karena ibrohnya dari batal atau tidaknya wudu untuk tidur itu bukan pada posisinya melainkan pada kesadarannya. Gitu. Kalau misalnya ini, antum tidur duduk nyenyak sekali sampai mimpi. Sekarang kalau misalnya mimpi kayak gitu, antum tahu nggak apa yang keluar dari dubur misalnya? Nggak tahu, nggak sadar. Apa bedanya dengan tidur duduk, tidur tengkurap atau tidur berbaring yang sama-sama tidak sadar? Berarti ibrah bukan di posisi, melainkan di kesadaran. Apakah masih sadar sekitarnya atau enggak? Begitu. Karena enggak adil dong, kita menzolimi tidur terlentang berarti. Kasihan, orang misalnya tidur terlentang. Nah, tidur di sini masih sadar dia, sakit sekitarnya masih sadar. Masih sadar. Tapi apakah dengan begitu langsung kita hukumi batal? Enggak. Ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya ada orang tidur ngangun, sampai ngilur, ke bawah, kepanjang gitu. Berkilau kan? Ada lampu-lampu gitu kan? Ngilur gerak-gerak berkilau-kilau kan? Hah? Terus membuat jaring mana-mana. Ini berarti enggak sadar apa yang dilakukan. Itu yang di mulut kerasa aja enggak sadar apa ini selainnya. Hah? Gitu. Ya gitu, jadi ibrohnya besok-besok kalau misalnya antum mau sholat Jumat, planningnya kalau misalnya udah planning pengen tidur, jangan lelap. Bisa. Ah, direncanain. Jangan lelap. Tidur. Gitu ya. Itu yang lebih adil daripada kita mengatakan. Saya. Kalau sleep-sleep kita tidak mengatakan. Hah? Ayam. Iya, tidur-tidur ayam. Tidur ngerti. Tidur ngerti ya? Iya, Pak. Khusyuk sekali. Dia ya, khotibnya kegeeran kayak gitu. Wah, pada ngerti alhamdulillah. Fawaidnya al-hadis dalilun ala anna an-nauma halal wad'i حال وضع الجنب على الأرض ناقض للوضوء. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur حال وضع الجنب selagi atau ketika, hal di sini selagi atau ketika, وضع الجنب menaruh janb itu di sini anggap sebagai posisi sebelah. Hah? Apa? Anggap aja sebagai bagian samping tubuh. Alal ardi, di atas bumi. Maksudnya berarti di sini kan atas bumi. Berarti kan kena bumi gitu. Berarti bukan duduk. Intinya bukan duduk. Naqidun lil wudu. Membatalkan wudu. Wa khassan naqdu atau wa khassan naqdu binaumi atau wa khassan naqdu binaumil muttaji'i li'annahu al-aghlab, li'annahu al-aghlab. Dan dikhususkan pembatalan disebabkan bah di sini disebabkan tidur telentang atau berbaring li'annahu al-aghlab karena hu di sini kembali ke naumul muttaji'. Karena tidur telentang itu adalah al-aghlab, mayoritas yang paling sering terjadi. Karena sebagian kan tidur miring, kemudian ada juga yang pada saat Umar bin Khattab pertama kali mau membaca Quran melalui adiknya, ya Pak Hafsa. Hafsa anaknya. Hafsa anaknya. Gimana? Fatimah. Iya. Maka adiknya menyuruh Umar untuk Hafsa binti Umar. Iya. Enggak kan maksudnya? Maka adiknya menyuruh Umar untuk mandi sebelum membaca Quran. Gimana yang periwayatannya? Hah? Pada saat Umar bin Khattab pertama kali mau membaca Al-Quran melalui adiknya. Yang Umar pada saat itu masih bukan kafir. Enggak, di sini yang membaca siapa? Umar pengen dengar berapa minta ini. Minta apa mushaf, mushafnya. Jadi kan ada yang mau masih karena yang Umar masih. Enggak di sini karena di sini ada iya maksudnya kalimatnya ini perlu diingat lagi, ditasih, disohikan lagi. Pada saat Umar bin Khattab pertama kali mau membaca Quran melalui adiknya, apakah adiknya membaca kemudian Umarnya memegang mushaf atau adiknya saja yang membaca Umarnya tidak memegang apa-apa hanya mendengarkan? Hah? Yang mana yang antum mendengarkan? Hanya membacakan kan? Yang membaca. Bukannya Umar yang mendengarkan? Atau kita teliti lagi ya hadisnya? Yang sering dengar sih Umar yang membaca. Umar yang membaca. Jadi dia minta, katanya adanya yang mandi bisa juga karena kafir. Baik, kita lihat nanti. Pertama kali membaca Quran melalui adiknya, maka adiknya menyuruh Umar untuk mandi sebelum membaca Quran. Saya belum bisa memastikan yang mana yang apa sesuai dengan apa yang saya ingat atau enggak, harus diinin lagi. Video bukanya. Ya saya catat aja biar enggak lupa. Kalau berapa lama gimana? Yang soal itu enggak mau sebutin kalau yang belum. Ntar ya. Biar saya cari insya Allah kalau misalnya ada waktu. Gimana? Oh, kalau anda memegang mushaf, anda mewajibkan untuk tahar. Mewajibkan untuk tahar. Kalau sebagian ulama mengatakan, bukan sebagian sedikit, minoritas ulama mengatakan tidak diwajibkan atasnya suci dulu untuk menyentuh Al-Quran, ya itu mungkin benar. Tetapi yang lebih menenangkan anda adalah wudhu dulu atau dalam keadaan suci. Dalil kita kan la yamassuhu ilal mutahhar. Tidak memegangnya, menyentuhnya kecuali yang telah tersucikan. Kemudian mereka membantah dengan dalih bahwasanya yang dimaksud dengan mutahhar di sini adalah malaikat. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita pikir malaikat menyentuh Al-Qur'an itu dengan suci. Apalagi kita. Ya, malaikat itu kan tidak punya dosa, bersih kan? Apalagi kita seharusnya juga justru harus lebih tahari atau lebih ketat lagi dalam masalah ini. Justru lebih ketat lagi. Dan itu yang saya ikuti pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan orang yang ini haid. Mereka boleh baca Al-Quran namun tidak boleh menyentuh mushaf. Itu yang lebih anda ikuti, wallahu a'lam. Berkaitan dengan hadis yang dibahas, hanya melarang orang yang berhadas dengan wudu bukan mandi, bisa tolong dijelaskan? Maksudnya melarang apa ini? Melarang baca Al-Quran? Di sini kita lihat la yamsu ila tadi mana? Kalau hadisnya tadi apa? Allah ya musal Quran, Allah ya masal Quran ila tahir. Tahir itu secara syariat itu adalah suci dari segala jenis hadas. Dan tidak semua hadas bisa dimaafkan dengan wudu, karena hadas besar itu harus dengan mandi seperti junub. Nah, setelah dia mandi, pendapat yang lebih saya ikuti bahwasanya orang yang sudah mandi junub itu sudah terwakilkan dengannya pembersihan dari hadis kecil. Berarti tidak perlu wudu lagi. Tapi wudu adalah sunnah buat dia. Dan sunnahnya wudu dalam mandi junub itu di awal bukan di akhir. Di awal bukan di akhir. Sunnahnya seperti itu. Begitu. Jadi kalau sudah wudu dan sudah mandi, mandi yang syar'i yaitu mandi junub atau mandi haid dan mandi nifas, maka dia telah terbebas dari hadas, alhamdulillah. Adapun mandi yang tidak diniatkan untuk ibadah, seperti mandi untuk mandi secara adat saja, maka itu belum bisa mewakili wudhu sama sekali. Kecuali jika sudah wudhu sebelumnya. Nah, begitu aja. Kemudian nomor 2, kapan hadis dhaif dapat digunakan atau dapat diamalkan ya? Asalnya hadis dhaif itu tidak diamalkan, asalnya. Dhaif di sini dhaif yang tidak mencapai derajat maudhu. Adapun hadis dhaif yang untuk hukum-hukum berkaitan dengan hukum syar'i itu secara mutlak tidak boleh dijadikan sandaran. Tetapi hadis dhaif yang sesuai dengan kaidah syar'iyah, maka itu bisa kita bawa, namun bukan dalam rangka mengamalkan hadis tersebut, melainkan dalam rangka mengamalkan kaidah syariah. Dan kaidah syariah itu berdasarkan dalil syar'i. Apa hadisnya? Ya itu lain lagi. Ya itu salah satu lain. Nah, kaidah syariah itu berdasarkan dengan dalil yang sahih, baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Dan juga kalau hadis yang dhaif itu bersesuaian dengan hadis yang hasan atau sahih, maka sebenarnya kita memilih hadis yang hasan dan sahih. Tanpa hadis dhaif itu tidak masalah. Begitu. Jadi kita bawa hadis dhaif tersebut cuma penguatan aja atau pembawaan supaya lebih banyak dalil. Itu untuk hukum, hukum syar'i, baik hukum fikih, terutama hukum fikih akbar yaitu akidah. Adapun untuk hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus misalnya, dengan targhib dan tarhib, itu intinya juga sebenarnya tidak boleh diamalkan harusnya. Harusnya tidak usah dibeberkan hadis dhaif. Karena sebagian hadis dhaif yang digunakan untuk targhib dan tarhib itu berkaitan dengan apa? Dengan akidah. Ya kan? Misalnya barang siapa yang mengamalkan ini, maka dia akan mendapatkan ini. Di sini kan penganjuran untuk beramal. Kita ambil motivasinya, istinas motivasinya. Namun tidak kita ambil kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang diganjari dari amalan tersebut persis dengannya, enggak. Karena apa? Karena hadis ini dhaif. Sedangkan isinya itu berkaitan dengan keyakinan. Jadi kita tidak meyakini tepat seperti itunya nanti ganjarannya. Begitu. Paham ya? Insyaallah. Dan juga itu sebagian ulama membolehkan untuk tarhib dan tarhib dengan alasan seperti itu. Untuk memotivasi saja ya, intinya untuk memotivasi, bukan untuk meyakini benar atau tidak. Itu pertama. Kedua, tidak meyakini bahwasanya itu perkataan Nabi. Tidak meyakini ini perkataan Nabi. Misalnya perkataan ikhtilafu ummati rahmah. Kita tidak boleh meyakini perkataan ini perkataan Nabi. Tapi perkataan ini di satu sisi benar, satu sisi rusak. Ikhtilaf ummati rahmah, satu sisi benar, satu sisi rusak. Ketiga, astagfirullah, apa yang ketiga? Syarat ketiga adalah hadis tersebut bukanlah hadis yang mencapai derajat palsu. Dan juga hadis tersebut matannya itu tidak berisi kebatilan. Dan juga hadis tersebut matannya tidak bertentangan dengan hadis hasan atau sahih. Jika bertentangan, mutlak sudah kita tinggalkan, sudah marju, bahkan haram untuk digunakan. Jadi sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.